sengaja kau lupa, aku yang dulu kau sayang. Teganya dirimu, sakitnya hatiku ini. Betapa sayangku padamu, betapa kebimbangan terkadang hadir mencekam. Mungkin kau yang telah bosan, ataukah memang takdirku begini. Walau bibir ini diam, namun sejujurnya ku akui kau segala. Kepadamu.

haruskah tanganku berhenti menulis syair lagu tentang cinta? Haruskah rasa ini pupus seketika sedang tidur masih bermimpi? Kita bisa dusta. Thank you. bila memang ada problema. Mengapa tiada lagi kulihat senyum di bibirmu bila kau begini? Cobalah bayangkan, tentu saja asing bagiku. Semesta tak pernah lagi melihat dan menemani diriku sayang. Seandainya daun-daun pun berbisi, dia akan bercerita tentang hati ini. Rasa sunyi, rasa rindu pada dirimu menyatu di dalam kebisuan malam ini. Mengapa kita saling menyiksa diri, sedangkan rinduku sayang. tiap saat hatiku merintih. Sebaik apapun juga, tak pernah aku menyesali. Ku coba mendampingimu sekuat hatiku ini.

bersamamu. curiga datang mencegah. Seringkali hati menangis dan kecewa. Sikapmu yang tak pernah lagi sepenuhnya

Ingin aku saja.